Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد فإن شاء الله kita lanjutkan pelajarannya dari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah pada juz Tsanin jilid yang kedua. Sekarang pada pelajaran yang pertama, ad-darsul awwalu, tamrin atau latihan yang ketiga. Ta'ammal ma yali. Perhatikan hal-hal berikut ini. Disebutkan di sini pada kata inna, ya. Kemudian sesudah itu inna ini bersambung dengan bomir, bersambung dengan beberapa bomir. Nah, ketika sudah bersambung dengan bomir-bomir tersebut, maka ada perubahan bentuk atau perubahan lafal pada bomir yang bersambung dengan inna. Jadi bomir bagaimana yang sudah disampaikan atau dipelajari sebelumnya, yakni isim yang menunjukkan pada mutakallim, pembicara, atau mukhatab yang diajak bicara, atau ghaib yang lain yang dibicarakan yang tidak hadir dalam pembicaraan, yang tidak terlibat dalam pembicaraan. Sebagaimana disebutkan di sini, untuk bomir-bomirnya yang sebelum bersambung dengan inna, yakni seperti huwa, hiya, ya, anta, anti, ya, kemudian ana, kemudian yang di sampingnya hum, hunna, antum, antunna, dan nahnu, ini yang disebut dengan bomir. Nah, bomir-bomir ini, kalau secara makna tadi, ini menunjukkan untuk mutakallim, yakni pada bomir ana, atau kalau diurutkan ya dari atas, menunjukkan untuk ghaib yang tidak hadir atau tidak terlibat dalam pembicaraan orang ketiga, yakni bomir huwa untuk mufrad muzakkar, satu orang laki-laki, jadi artinya dia seorang laki-laki. Kemudian hum, untuk jamaknya, jamak muzakkar, banyak orang laki-laki. Kemudian hiya untuk mufrad muannas, satu orang perempuan, dia seorang perempuan. Kemudian hunna untuk jamak muannas, mereka para perempuan. Ini ghaib, ini atau ya, keadaannya ghaibah. Ini disebut dengan ghaibah, keadaan orang yang ketiga, ini al-ghaibah. Kemudian untuk yang mukhatab, ya, pada dhamir sesudahnya yang disebutkan di sini, yakni anta untuk mufrad muzakkar, satu orang laki-laki, kamu seorang laki-laki. Kemudian antum untuk jamak muzakkar, kalian para lelaki. Kemudian anti untuk mufrad muannas, kamu seorang perempuan. Kemudian antunna untuk jamak muannasnya, kalian para perempuan. Ini bomir-bomir untuk mukhatab atau khitab. Keadaannya ini disebut khitab. Kemudian yang berikutnya, bomir untuk mutakallim, yakni yang berbicara, disebutkan di sini yaitu dhamir ana untuk pembicara sendirian, satu orang sendirian, saya atau aku. Kemudian yang berikutnya adalah nahnu untuk mutakalim ma'a ghairihi, bersama yang lainnya, atau mutakalim mutakallimin atau jama'. Jadi satu orang berbicara mewakili yang lainnya, beserta dengan yang lainnya. Ini maknanya kami atau kita. Atau juga bisa nahnu di sini digunakan untuk mutakalim, satu orang yang berbicara, al-mu'azzim nafsahu, untuk memuliakan, untuk mengagungkan dirinya. Jadi hanya satu orang, tetapi bertujuan untuk mengagungkan, memuliakan dirinya. Ini juga digunakan dhamir nahnu. Ini. Jadi sebagai tambahan faedah, bahwasanya nahnu ini tidak mesti bermakna jamak. Ya. Ini yang perlu diperhatikan ya. Nahnu tidak mesti bermakna jamak, tidak mesti bermakna banyak. Bisa bermakna jumlahnya hanya satu. Ya, tapi dengan tujuan untuk memuliakan, mengagungkan dirinya. Nah, ini dhamir-dhamir untuk menunjukkan ghaibah, khitab atau takallum. Ya, kalau mutakallim itu keadaannya takallum. Ya, ini. Baik. Nah, dhamir-dhamir ini pada bentuk asalnya itu terpisah dengan kata-kata yang lain seperti yang ditunjukkan di sini sebelum bersambung dengan inna. Huwa, huma, hiya, huwa, hum, hiya, hunna dan seterusnya. Kemudian pada dhamir-dhamir yang seperti ini dihubungkan dengan inna, didahului oleh inna. Ketika sudah tersambung, terhubung dengan inna, maka akan terjadi perubahan lafal pada dhamir tersebut, ya, yang berubah pada lafadznya, pada bentuk katanya, bentuk dhamirnya. Adapun secara makna dhamir itu tetap sama, ya, misalkan huwa nanti menjadi innahu. Nah, ha di situ, ha yang dhamah ya, hu ini sama maknanya dengan huwa. Atau hiya menjadi innaha, jadi ha di sini sama maknanya dengan hiya. Jadi tidak mengubah makna dari dhamir, tetapi hanya berubah bentuk atau lafaz dhamir tersebut. Nah, perhatikan di sini, inna bersambung dengan huwa menjadi innahu. Jadi asalnya huwa menjadi hanya haknya saja, innahu. Kemudian inna bersambung dengan hum, ya, ke samping dulu. Inna bersambung dengan hum menjadi innahum. Inna bersambung dengan hiya menjadi innaha. Inna bersambung dengan hunna menjadi innahunna. Inna bersambung dengan anta menjadi innaka. Dari anta menjadi kaf, ya, innaka. Ini inna bersambung dengan antum menjadi innakum. Inna bersambung dengan anti menjadi innaki. Kemudian inna bersambung dengan antunna menjadi inna kunna, ya. Kemudian inna bersambung dengan ana menjadi innani atau inni. Ya, ini ana berubah lafadznya menjadi ya, ya, menjadi innani atau inni. Kemudian inna bersambung dengan nahnu menjadi innana atau inna. Ini perubahan secara lafaz pada dhamir-dhamir tersebut ketika didahului oleh inna. Baik. Dari sisi bentuk dhamir yang demikian, ya, dhamir-dhamir yang tidak tersambung dengan yang lain seperti huwa, hum, hiya, anta tadi, ya, dan ini asalnya demikian, ya. Bomir-bomir yang seperti ini disebut dengan bomir munfasil, ya. Bomir munfasil, ya. Jadi huwa, hiya, anta, anti, ana, atau yang semisalnya tadi, ini disebut sebagai bomir munfasil, yakni bomir yang lafadznya tidak bersambung dengan kata-kata yang lain. Dia lafadz berdiri sendiri, tersendiri. Ini dhamir munfasil. Adapun dhamir seperti ha atau ha atau kaf, ya, ataupun ya tadi pada innahu, innaha dan seterusnya, dhamir-dhamir ini lafadznya dia bersambung dengan kata yang lain, menjadi satu dengan kata yang lain, ya, maka bentuk dhamir yang demikian disebut dengan dhamir muttasil. Ini. Jadi bomir dari sisi lafadznya ini bentuknya ada bomir munfasil dan ada bomir muttasil. Secara makna sama dari masing-masing bomir, tidak mengubah makna. Misalkan huwa tadi untuk ghaibah mufrad muzakkar, untuk yang ha innahu, ya, ha-nya itu juga demikian untuk ghaibah mufrad muzakkar, ya, jadi tidak mengubah makna, hanya bentuknya atau lafadznya saja. Ini. Baik. Kemudian terkait dengan inna yang masuk atau yang mendahului bomir-bomir ini, inna di sini fungsinya untuk taukid. Jadi inna ini fungsinya untuk taukid, yakni menguatkan makna, ya, taukid, menguatkan makna dari kalimat sesudahnya. Jadi ketika suatu kalimat, ya, didahului oleh inna, maka kalimat tersebut, ya, menjadi lebih kuat maknanya, lebih ditekankan maknanya. Jadi tidak sekedar pada bomirnya saja, tetapi makna secara keseluruhan dalam satu kalimat yang ditaukid, yang dikuatkan oleh inna ini. Adapun di sini dalam tambahan ketiga, ini dari sisi perubahan lafadz. Ya, jadi inna masuk atau bertemu dengan bomir menjadi berubah, bomir tersebut. Ini. Kemudian contoh dari penggunaan ini inna yang bersambung dengan dhamir pada tamrin yang berikutnya. Rabi'an yang keempat, adkhil inna 'alal jumalil atiyati. Masukkan inna pada kalimat-kalimat berikut ini. Jadi inna dimasukkan, diletakkan di awal kalimat, kemudian bersambung dengan dhamir-dhamir yang berada di awal kalimat ini. Contoh yang pertama, huwa tajirun. Huwa tajirun, dia seorang pedagang. Ini kalimat asalnya, ya, menyampaikan, mengkhabarkan suatu berita, suatu kabar. Huwa tajirun, dia seorang pedagang, ya. Kemudian dari kalimat ini dimasukkan inna dari sisi fungsi atau faedahnya atau maknanya untuk menguatkan makna kalimat tersebut. Oke. Kemudian dari sisi lafadz, karena yang ada di awal itu dhamir, kemudian dia yang bersambung dengan inna, maka ada perubahan bentuk atau perubahan lafadz pada dhamir tersebut menjadi innahu tajirun. Menjadi innahu tajirun, sungguh dia itu seorang pedagang. Jadi dikuatkan, ditekankan, sungguh atau benar-benar, ya, dia itu seorang pedagang. Ini, itu, ya. Jadi perubahan secara makna untuk taukid, untuk menekankan, menguatkan makna kalimat. Kemudian ketika bersambung dengan bomir, maka ada perubahan lafadz pada bomir tersebut. Ya. Ketika di dimasuki oleh inna. Contoh yang kedua, ana talibun, saya seorang siswa, saya seorang pelajar. Kemudian hendak dikuatkan, hendak ditekankan makna kalimat ini supaya orang yang mendengar itu lebih yakin. Mungkin kalau hanya seperti ini orang enggak yakin atau masih ragu. Ana talibun, orang yang mendengar atau orang yang menerima kabar ini mungkin masih ada keraguan, mungkin masih belum yakin, maka dikuatkan kalimat ini dengan inna menjadi innani talibun atau inni talibun. Sungguh ya, saya ini seorang pelajar, sesungguhnya saya ini seorang pelajar, atau yang semisal dengan itu. Sehingga apa? Orang yang mendengar atau orang yang menerima kabar seperti ini, dia bisa yakin, tidak ragu lagi. Ini makna atau faedah dari taukid seperti ini, untuk menekankan, menguatkan, menghilangkan keraguan bagi pendengar atau bagi orang yang menerima kabar atau menerima berita semacam ini. Sehingga orang tidak ragu lagi. Sungguh, saya ini seorang pelajar, atau yang tadi, sungguh dia seorang pedagang. Ini innahu tajirun, innani talibun, dan yang semisalnya. Baik, ya. Berikutnya coba ganti dari awal kanan. Hum minal yabani menjadi apa? Innahum minal yabani. Ya, innahum minal yabani, ya, sungguh mereka itu dari Jepang. Ya. Berikutnya ganti yang lain. Innahum. Ya. Adkiyau. Innakum, ya, dari antum adkiyau menjadi innakum adkiyau. Sungguh ya, kalian ini pandai, cerdas. Ini. Berikutnya, ganti. Hiya mutazawwijatun menjadi ganti yang lain. Innaha mutazawwi. Innaha mutazawwi. Mutazawwi. Mutazawwijatun. Ya, innaha mutazawwijatun. Sungguh apa? Dia itu sudah berkeluarga, sudah menikah, sudah bersuami. Ya, mutazawwijah. Karena ini mutazawwijah perempuan ya, berarti dia sudah bersuami atau berkeluarga atau menikah. Innaha ini. Berikutnya ganti. Nahnu muslimuna menjadi apa? Ya, innana atau inna ya. Innana atau inna muslimuna. Ya, sungguh kami orang-orang Islam. Baik, berikutnya ganti. Antunna mujtahidatun menjadi yang lain. Yang lain ayo. Inna. Inna kunna mujtahidatun. Ya, inna kunna mujtahidatun. Ya, menjadi inna kunna mujtahidatun. Sungguh kalian, kalian di sini para perempuan ya, sungguh kalian itu rajin. Ya, berikutnya, hunna muslimatun menjadi apa? Inna hunna muslimatun. Ya, inna hunna muslimatun. Sungguh mereka itu perempuan-perempuan muslim, muslimah. Baik. Anta rajulun ghaniyun menjadi apa? Yang lain ganti. Innaka rajulun ghaniyun. Innaka ya, innaka rajulun ghaniyun. Sungguh engkau itu seorang yang kaya. Ini. Berikutnya, anti zakiyatun menjadi apa? Innaki ya, innaki zakiyatun. Sungguh kamu, kamu di sini seorang perempuan, itu pandai, itu cerdas. Baik. Ini. Ada yang ditanyakan dari ini tentang inna yang bersambung dengan dhamir? Baik. Kalau tidak ada, kita lanjutkan pembahasan yang berikutnya, masih terkait dengan inna. Kalau yang ini tadi, inna itu bertemunya dengan dhamir, ya. Dan yang terjadi pada dhamir ketika sudah bersambung dengan inna adalah berubah lafadznya atau bentuknya dhamir tersebut. Dari asalnya dhamir yang munfasil menjadi dhamir yang muttasil. Nah, sekarang kalau sesudah inna itu bukan dhamir tetapi isim secara umum, bukan dhamir, bagaimana? Apa yang terjadi dengan isim yang didahului oleh inna? Kata-kata yang didahului oleh inna, ya, dijelaskan pada tamrin kelima berikut ini. Ya, khamisan yang kelima. Iqra'il amsilatal atiyata. Bacalah contoh-contoh berikut ini. Ya, perhatikan masing-masing contoh dan terutama pada huruf akhir pada tiap kata tersebut. Karena yang dibahas dalam ilmu bahasa Arab, ilmu nahwu, ini adalah keadaan huruf akhir masing-masing kata ketika sudah terletak dalam kalimat. Sehingga itu perhatikan dengan cermat, dengan seksama. Yang pertama, al-mudarrisu jadidun. Ya, huruf akhirnya ya, al-mudarrisu. Huruf akhirnya dhammah. Jadidun ini juga dhammah, tanwin. Kemudian dimasuki inna pada kalimat ini untuk taukid, untuk menguatkan makna. Kemudian lafadznya menjadi innal mudarrisa jadidun. Ya. Inna al mudarrisa. Ada perubahan. Yang semula al mudarrisu menjadi innal mudarrisa jadidun. Kalau jadidunnya tetap. Jadidun tetap jadidun. Tapi pada al mudarris ada perubahan. Contoh yang kedua. Fatimatu tabibatun. Fatimatu dhammah, ya, tabibatun juga dhammah. Huruf akhirnya ya yang dimaksud. Kemudian dimasuki inna menjadi inna fatimata tabibatun. Ya, fatimata menjadi fathah huruf akhirnya ketika sudah dimasuki oleh inna. Adapun tabibatun tetap dhammah. Ya. Contoh yang ketiga, hamidun mutazawwijun menjadi inna hamidan mutazawwijun. Ya, hamidun menjadi inna hamidan. Ini. Jadi akan ada perubahan yang terjadi pada kalimat tersebut ketika dimasuki oleh inna. Ya. Kalau kalimat ini bentuk kalimat yang paling sederhana seperti ini, tersusun dari dua isim, al-mudarrisu jadidun, fatimatu tabibatun, hamidun mutazawwijun, ya. Ini bentuk kalimat yang paling sederhana, tersusun dari dua isim, ya. Disebut apa? Jumlah ismiyah, ya. Karena diawali oleh isim, maka disebut dengan jumlah ismiyah. Nah, pada jumlah ismiyah, ya, paling sedikitnya, ya, tersusun dari dua isim, dua kata seperti ini. Kata yang awal berupa isim seperti contoh-contoh ini, kemudian nanti diikuti kata yang kedua. Nah, kata yang awal disebut, diistilahkan sebagai apa? Misalkan al-mudarrisu, istilahnya sebagai mubtada. Kedudukannya itu disebut sebagai mubtada. Ya. Al-mudarrisu Fatimatu Hamidun ini disebut sebagai mubtada. Jadi kedudukannya dalam kalimat disebut sebagai mubtada. Kemudian kata yang kedua disebut sebagai apa? Misalkan jadidun, tabibatun, mutazawwijun dalam contoh-contoh ini disebut sebagai khobar. Ini. Dan inilah yang menyusun jumlah ismiyah, yaitu mubtada dan khobar. Kemudian kalau diperhatikan masing-masing keadaan tersebut, mubtada dan khobar, yakni pada huruf akhirnya, isim atau kata yang menjadi mubtada maupun khobar. Untuk mubtada, huruf akhirnya ini dengan dhammah. Untuk khobar juga demikian dengan dhammah. Ya. Mubtada itu diakhiri dengan dhammah, khobar juga demikian diakhiri dengan dhammah. Atau diistilahkan suatu isim yang huruf akhirnya dengan dhammah, ini diistilahkan dengan apa? Marfu'. Ya, jadi isim tersebut adalah marfu'. Artinya apa? Huruf akhirnya itu berharokat dhammah, ditandai dengan dhammah. Ya, jadi mubtada itu marfu' dengan dhammah, khobar itu juga marfu' dengan dhammah. Fatimatu tabibatun hamidun mutazawwijun. Ini mubtada khobar, keduanya marfu' dengan dhammah. Kemudian dimasuki inna, dimasukkan inna pada kalimat tersebut. Ya. Apa perubahan yang terjadi pada lafadznya? Innal mudarrisa jadi dun. Ya. Yang berubah pada isim yang awal atau tadi yang asalnya sebagai mubtada, ini berubah keadaan huruf akhirnya menjadi fathah ketika sudah dimasuki oleh inna, sehingga menjadi innal mudarrisa. Adapun khobar yang semula dhammah atau tadi istilahnya marfu', ini tetap dengan dhammah, artinya tetap marfu'. Jadi yang berubah pada mubtada semula marfu' dengan dhammah menjadi fathah. Nah, ini diistilahkan dengan mansub. Jadi fathah itu istilahnya adalah nanti mansub. Ini keadaan akhir isim. Ya, kalau dhammah diistilahkan dengan marfu', kemudian kalau fathah itu istilahnya adalah mansub. Nah, inna ketika masuk dalam kalimat mengubah keadaan mubtada yang asalnya marfu' menjadi mansub. Asalnya dhammah, mubtada menjadi fathah. Adapun khobar tetap marfu', tetap dengan dhammah. Dan selain itu juga mengubah nama istilahnya, kedudukannya. Al-mudarrisu asalnya tadi disebut sebagai mubtada, kemudian jadi dun asalnya tadi disebut sebagai khobar. Ketika sudah didahului oleh inna, maka itu istilahnya berubah. Al-mudarisu kemudian disebut sebagai ismu inna, isem dari inna. Ya. Kemudian jadi dun, ini istilahnya, kedudukannya menjadi khobar inna, khobaru inna. Ini tidak sekedar khobar, tapi khobar inna. Jadi ada perubahan pada kedudukan. Semula mubtada menjadi ismu inna, ism inna. Kemudian yang semula khobar menjadi khobaru inna, khobar inna. Ini perubahan yang terjadi. Jadi masuknya inna itu akan mengubah jumlah ismiyah atau mengubah mubtada khobar tersebut dari lafaz dan juga dari kedudukannya. Ini. Latihannya. Sadisan, tamrin yang ke-6. Adkhil inna 'alal jumalil atiyati. Masukkan inna pada kalimat-kalimat berikut. Wabit awakhiral kalimati, dan tepatkanlah harokat pada akhir-akhir kata dalam masing-masing kalimat ini. Contoh awalan yang pertama, ad-darsu sha'bun. Ya, pelajaran itu sulit. Dimasukkan inna menjadi innad-darsa sha'bun. Ya, ad-darsu menjadi innad-darsa sha'bun. Sungguh pelajaran itu sulit. Ya. Sanian, contoh yang kedua, As-sayyaratu jamilatun. Mobil itu bagus. Dimasukkan inna menjadi innas-sayyarata jamilatun. Sungguh mobil itu bagus. Ini. Jadi perubahan yang terjadi semacam ini. Dan tadi sesuai dengan perintahnya, wabit, tepatkanlah harokat. Jadi harokatnya yang tepat. Awakhirul kalimati, huruf akhir pada kata-kata tersebut. Jadi huruf akhir diberi harokat yang tepat. Ya, maka inilah salah satu sebab ya, kenapa dalam kita belajar mempelajari bahasa Arab, huruf akhir itu harus selalu dibaca dengan tepat, dengan jelas. Ya, jadi tidak disukun. Kalau disukun semuanya, ya apa? Ada yang kurang dalam belajar, dalam mempelajari bahasa Arab. Misalkan as-sayyarah jamilah, kalau dibaca seperti itu, ya nanti ada yang kurang dalam mempelajari bahasa Arab. Ya, separuh ilmu bahasa Arab hilang kalau seperti itu. Separuh, ya, atau lebih mungkin. Ya, sehingga perlu dibaca dengan tepat, dengan jelas. As-sayyaratu jamilatun, seperti itu. Ya, ini dalam belajar mempelajari bahasa Arab seperti itu, harus dibaca dengan jelas, dengan tepat. Tapi kalau dalam membaca sendirian, tafadhol, mau disukun semua boleh. Tapi kalau dalam belajar, ini harus dibaca. Karena ini yang dipelajari di sini, huruf akhir masing-masing kata dalam kalimat. Ya, sebagai tambahan faedah ya. Ya. Berikutnya. Ganti. Kitabullahi. Ya, innal Qur'ana kitabullahi. Ya, sungguh Al-Qur'an itu adalah kitabullah, kitab Allah. Baik. Berikutnya. Ganti. Inna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Inna Muhammadan. Ya. Sallallahu alaihi wasallam Rasulullah. Ya, inna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam Rasulullah. Ya, inna Muhammadan. Sungguh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah, utusan Allah. Ini. Inna Muhammadan. Jadi yang diubah jenis harokatnya, dhammah menjadi fathah. Ya, kalau memang itu tanwin ya tetapnya tetap tanwin. Kalau tidak tanwin ada alif lam tadi ya tidak tanwin. Ad-darsu innad darsa, Al-Qur'anu innal Qur'ana. Tapi kalau Muhammadun ini lafaz ini dengan tanwin, ya fathahnya juga tanwin, inna Muhammadan. Ya. Jadi tidak mengubah tanwin ataukah tidak tanwin, hanya mengubah jenis harokatnya. Berikutnya. Inna aminata talibatun. Iya, inna aminata talibatun. Sungguh Aminah seorang pelajar, seorang siswi. Pelajar putri ya, siswi. Berikutnya. Innal lughatal arabiyata sahlatun. Iya, innal lughatal arabiyata sahlatun. Sungguh bahasa Arab itu mudah. Innal lughata. Ini. Berikutnya. Inna hadhihi sa'ata ghaliyatun. Ya, inna hadhihi sa'ata ghaliyatun. Ya, di sini inna hadhihi. Hadhihi ini isim isyarah ya, untuk menunjuk sesuatu. Nah, untuk isim isyarah ini lafadznya tidak mengalami perubahan. Tidak bisa mengalami perubahan. Berbeda dengan isim yang keumumannya. Kalau isim secara umum sebagaimana contoh-contoh tadi, itu bisa berubah. Huruf akhirnya asalnya dhammah menjadi fathah kalau ada inna yang mendahului. Tetapi kalau isim isyarah seperti hadhihi atau hadza atau yang semisalnya, ini tidak bisa berubah walaupun ada inna yang mendahului. Nih, sehingga tetap dibaca inna hadhihi. Tidak kemudian inna hadhiha, tidak. Karena lafaz ini tetap. Keadaannya tetap, tidak berubah. Adapun as-sa'atu ini yang berubah karena dia mengikuti hadhihi menjadi inna hadhihi sa'ata. Ini dulu ya. Baik. Yang jelas kalau itu isim isyarah lafadznya tidak berubah. Baik. Sungguh jam ini mahal ya. Ganti berikutnya. Yang lain? Inna Bilalan Ghaniyun. Ya, Inna Bilalan Ghaniyun. Ya, sungguh Bilal itu kaya. Berikutnya ganti. Innal Mudira fil Fasli. Innal Mudira fil Fasli. Baik, Innal Mudira fil Fasli. Sungguh mudir kepala sekolah itu ada di kelas. Berikutnya. Al-ma'u baridun menjadi innal ma'a baridun. Innal ma'a baridun. Sungguh air itu dingin. Kemudian disimpulkan di sini sebagaimana tadi juga sudah disampaikan ya. Kalimat asalnya jumlah ismiyah ya, tersusun dari mubtada dan khobar. Contoh as-sayyaratu jamilatun. As-sayyaratu sebagai mubtada, kemudian jamilatun sebagai khobar. Dan keadaan akhir pada masing-masing kata ini, mubtada dan khobar, adalah dengan harakat dhammah. Atau istilahnya adalah marfu. Ya, mubtada marfu dengan dhammah, khobar juga marfu dengan dhammah. As-sayyaratu jamilatun. Kemudian dimasuki inna, maka mengubah mubtada menjadi ism inna dan mengubah khobar menjadi khobar inna. Dan lafadznya pada ism inna berubah menjadi fathah huruf akhirnya atau menjadi mansub. Adapun khobar inna itu marfu dengan dhamma, sehingga kalimatnya menjadi inna sayyarata jamilatun. Ini amalan atau hukum yang terjadi pada inna. Jadi inna itu mengubah mubtada menjadi ism inna yang semula marfu menjadi mansub. Kemudian mengubah khobar menjadi khobar inna. Nah, ini juga seperti pada tamrin yang sebelumnya tadi yang bersambung dengan bomir, itu juga berlaku seperti ini sebenarnya. Hanya saja ketika yang menjadi ism inna itu berupa bomir seperti pada tamrin ketiga atau keempat tadi, itu yang menjadi ism dari inna berupa bomir, maka bomir-bomir itu tidak berubah lafadznya sebagaimana ism isyarah tadi. Jadi sebenarnya yang ketiga dan keempat tadi itu juga seperti ini, sama asalnya mubtada khobar pada tamrin keempat tadi ya, huwa tajirun ana talibun, itu mubtada khobar. Hanya saja yang menjadi mubtada itu dhamir ya. Kemudian dhamir itu keadaan akhirnya tidak berubah, keadaannya tetap huwa, ya dibaca huwa. Walaupun menjadi mubtada tetap huwa, tidak kemudian huwu. Mubtada tadi kan dhammah ya. Kalau itu berupa dhamir, tidak kemudian dhamirnya menjadi dhammah, tidak huwu, tidak. Tetapi tetap dengan fathah, huwa, ana, hum, dan seterusnya. Jadi dhamir itu tetap. Nah, ketika dimasuki inna, yang berubah bentuknya, bentuk dhamirnya. Seperti tadi dijelaskan. Adapun terkait dengan keadaannya mansub, artinya diberi harakat fathah, ya. Kalau pada bomir itu tadi tidak berlaku karena bomir itu lafadznya tetap. Sehingga tadi ketika inna sudah bersama dengan bomir, ya huruf akhir pada bomir tidak di fathah, tidak harus di fathah. Ya. Tetapi sesuai dengan lafadz bomirnya. Adapun kedudukannya tetap sama. Huwa tajirun, huwa mubtada, tajirun khobar. Ketika dimasuki inna menjadi innahu tajirun, bomir ha, bomir yang bersambung dengan inna itu sebagai isem dari inna, kemudian tajirun, talibun atau yang semisalnya itu sebagai khobar dari inna. Ya, jadi sama dengan yang tadi, hanya perbedaannya yang tadi itu mubtada atau isem dari inna itu berupa bomir. Kalau bomir itu lafadznya tetap, tidak mengalami perubahan. Adapun kalau berupa isem secara umum, ini berubah. Asalnya marfu dengan dhammah berubah menjadi mansub dengan fathah. Ini ya. Baik. Hari ini ada yang ditanyakan? Kalau yang nomor 7 itu inna hadhihi as-sa'ata waliyatun, itu yang hadhihi atau hadhihi sa'ah? Hadhihi. Hanya pada hadhihi. Oke. Okay. Ism inna pada lafaz hadhihi, hanya itu saja. Yang nomor 7 tadi ya. Ayo. Yang nomor 6 inna al-lughatal arabiyata, yang menjadi ism inna hanya pada lafaz al-lughata. Jadi tinjauan dari sisi nahwu, dari sisi lafal, ya, bukan arti, bukan terjemahan, tapi lafal atau kata-kata. Ya. Cukup. Sampai ini dulu untuk durusulughahnya. Insyaallah nanti dilanjutkan pada kesempatan yang lain. Walhamdulillah.